Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Awa'iqut Talab karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan berkenaan dengan halaman 27. Kemarin kita di baris yang kedua dari atas, kita baca ada nama Tuma Al-Hakim. Penjelasan, sedikit penjelasan tentang Tuma Al-Hakim bisa kita jumpai di Sarah Nazam Marakat karya Syekh Ibn Thaymin rahimallahu ta'ala, tepatnya di halaman yang ke-45. Beliau ceritakan, wa yudhkar anna rajulan yusama Tuma, dan disebutkan bahasanya ada seorang yang namanya Tuma, dan dia beranggapan bahasanya dia adalah sosok yang bijak. Ya ta'atul hikmata, dia memiliki hikmah. Akan tetapi orang ini yufti biri ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Wa min jumlati ma yufti bihi, dan di antara fatwa yang dia keluarkan adalah tasaddaqu bibanatikum ala man lam yatazawwaj, bersedekahlah dengan anak perempuan kalian pada laki-laki yang belum menikah. Dia mengira bahasanya ini adalah kebaikan. Ya, maka ini contoh al-jahal al-murakab, orang yang tidak tahu namun sok tahu. Wa fi hadza qala syairu, dan tentang hal ini ada penyair yang mengatakan, wa man nalal uluma bighairi syaikhin yadhillu 'ani siratil mustaqim, siapa yang mendapatkan ilmu tanpa guru maka dia tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul ulumu 'alaihi hatta yakuna adalla min tumal hakimi, ilmu itu menjadi satu hal yang rancu bagi dirinya sampai-sampai dia lebih sesat daripada Tuma Al-Hakim. Tasaddaqa bil banati ala rijalin yuridu bidzalika jannatin na'imi. Dia bersedekah dengan anak perempuan pada laki-laki yang belum menikah, dan dia inginkan dengan hal tersebut jannatin na'im, surga penuh kenikmatan. Wa kana lahu himaron, dan Tuma ini memiliki keledai. Qila fihi, dan ada syair tentang keledainya Tuma. Qala himarul hakimi Tuma, keledai milik Hakim At-Tuma mengatakan, law an safaddahu kuntu arkab. Ya, keledainya mengatakan, seandainya waktu itu adil, niscaya akulah yang menaiki Tuma, bukan dia yang menaiki diriku. Li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakab. Hal ini karena aku yaitu keledai itu bodohnya cuma bodoh yang sederhana, bodoh biasa yaitu tidak tahu. Sedangkan kawanku yaitu Hakim Tuma bodohnya bodoh murakab, orang yang sok tahu. Itu sedikit tentang Tuma Al-Hakim. Nah, kemudian kita masuk pada bab baru di halaman 29. Al-a'iqu rabi'u akhdul ilmi ani asagiri. Penghalang sukses untuk menuntut ilmu yang keempat adalah mengambil ilmu dan belajar dari anak muda. Maka sungguh telah tersebar fenomena mengambil ilmu dari sigharil asnani, anak-anak muda. Inilah fenomena di antara para penuntut ilmu di zaman ini. Dan fenomena ini pada hakikatnya adalah penyakit yang berbahaya. Maradun musminun. Ini, maradun musminun itu makna yang diinginkan adalah penyakit yang berbahaya. Karena musmin artinya menaun. Penyakit yang menaun itu penyakit yang berbahaya. Menghalangi seorang penuntut ilmu dari apa yang dia inginkan, ya, serta membengkokkannya dan membelokkannya dari jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ilmu. Wadzalika, dan hal tersebut karena mengambil ilmu dari siraril asnani, anak-anak muda yang belum kokoh telapak kakinya dalam ilmu dan belum beruban jenggotnya fihi karena lama menuntut ilmu. Ma'awujudi man huwa akbar minhum sinna, padahal ada orang yang lebih sepuh umurnya dibandingkan dia dan lebih kokoh telapak kakinya di ilmu, ditambah lemah asas penuntut ilmu pemula, dan dia tercegah dan tidak mendapatkan faedah dari ilmunya orang-orang yang berilmu yang senior dan mengambil akhlak mereka dan akhlak orang tua yang berilmu, itu akhlak yang telah diluruskan oleh ilmu dan oleh waktu. Ila ghairi dhalika minat ta'lilat, dan berbagai macam alasan-alasan yang lain yang ini telah ditunjukkan oleh athar dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, haitsu yaqul, di mana beliau Ibnu Mas'ud mengatakan yang patut untuk digarisbawahi dalam konteks negeri kita terutama adalah ada kalimat ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinna, dalam keadaan ada yang lebih senior, yang lebih sepuh, dan dia orang yang berilmu yang berkesempatan untuk mengajar. Maka di antara penghalang untuk sukses mendapatkan ilmu adalah belajar dari anak-anak muda. Yang ini menjadi penghalang dan ini menjadi satu hal yang negatif, manakala sebenarnya ada orang-orang yang lebih tua, lebih sepuh, orang-orang yang berilmu yang lebih tua dan lebih sepuh, yang lebih kokoh ilmunya. Maka ini yang bermasalah. Adapun jika karena negeri kita Indonesia demikian luas, kemudian di sejumlah tempat bahkan tidak ada da'i sama sekali, ada da'i-da'i muda, maka tidak mengapa belajar darinya. Jangan kita menjadi alasan, oh saya tidak mau belajar langsung dengan da'i muda tersebut, saya hanya belajar takbik akbar saja, nanti kalau ada ustadz yang sepuh datang, nah saya datang, saya hadir. Adapun kajian rutin saya enggak mau datang karena gurunya anak muda. Nah, ini sikap yang tidak benar. Maka ini bermasalah adalah ma'a wujudi man huwa akbar minhum sinna, padahal ada yang lebih senior, ada yang lebih sepuh. Kemudian catatan penting yang perlu diperhatikan, bahasanya orang yang berilmu yang lebih sepuh ini diharapkan adalah orang yang arsahu qadaman, lebih kokoh ilmunya. Artinya memang ya, ubannya itu beruban karena belajar dan karena belajar dan karena belajar. Artinya boleh jadi di satu kasus kita jumpai ada anak yang ada orang yang lebih muda itu lebih kokoh ilmunya. Manakala dai yang sepuh atau kemudian orang yang berilmu yang lebih senior dalam usia ini, beliau dalam kondisi sibuk belajar, sibuk dakwah dan kurang punya waktu untuk belajar. Sehingga peningkatan ilmu yang beliau miliki sangat peningkatannya tidak signifikan. Kemudian datang dan hadir orang yang anak muda atau orang yang lebih muda yang tekun lama tekun belajar, maka dia pun punya punya ilmu yang lebih kokoh daripada dai yang lebih senior atau dai yang lebih tua. Ini satu hal yang mungkin untuk terjadi. Maka dalam kondisi ini maka orang yang berilmu yang lebih tua tetap wajib untuk dihormati karena tuanya dan karena dulunya dalam dakwah. Namun dalam masalah keilmuan tentu yang diacuan yang tetap yang jadi acuan tetap yang lebih kokoh ilmunya. Kemudian di antara kelebihan kalau belajar dengan yang lebih berumur adalah tadi di kalimat yang kita jumpai mengambil akhlak mereka, akhlak orang-orang yang berilmu yang sepuh dalam ilmu, yang akhlak tersebut telah menjadi lurus dikarenakan ilmu yang semakin mendalam wa zaman dan kokoh ilmunya karena waktu. Kokoh ilmunya karena waktu, artinya waktu dan pengalaman, kokoh akhlaknya atau lurus akhlaknya karena waktu, karena pengalaman, karena problem, karena gesekan dengan banyak orang, maka beliau semakin bijak, semakin lembut, lain hanya dengan anak muda. Ya, ada asar dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin. Masyarakat senantiasa dalam kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, selama mereka mengambil ilmu dari yang sepuh. Demikian juga dari yang amanah dan dari yang berilmu. Nah, ketika mereka mengambil ilmu dari anak-anak muda yang dan belia dan orang-orang yang buruk, maka halaku mereka binasa. Maka sebab baiknya satu komunitas, satu masyarakat, manakala sumber ilmunya adalah sepuh usianya, amanah dalam artian bagus kualitas agamanya, dia bisa jadi contoh. Tindak tanduknya itu masih bisa jadi teladan dan panutan. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang berilmu. Nah, ketika rujukan ilmu, satu komunitas, satu masyarakat adalah orang yang memenuhi tiga kriteria ini, maka masyarakat berada dalam kebaikan yang besar. Namun, jika ilmu diambil dari anak-anak muda dan banyak dari dan anak-anak muda ini belum layak untuk jadi panutan dan contoh, nah ini, maka binasa. Demikian penjelasan Ibnu Mas'ud sebagaimana kita baca di halaman 30. Wa thabata al-hadithu an Abi Umayyah al-Jamhi. Terdapat hadis yang valid dari Abu Umayyah al-Jamhi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dicari, ilmu agama dicari, indal asarir, dipelajari dari anak-anak muda. Sebelumnya hal-hal yang jadi tanda-tanda kiamat itu tidak mesti maknanya negatif. Maka dia bisa saja positif ya bisa saja negatif. Dia netral. Semata-mata tanda kiamat itu netral. Namun, tanda kiamat ini kita bisa maknai negatif ataukah positif dengan menimbang indikator-indikator yang lain. Misal, di sini, mencari ilmu dari anak muda, kita carikan indikator dari perkataan Ibnu Mas'ud. Oh, maka kita bisa simpulkan, mencari ilmu dari anak-anak muda itu nilainya negatif. Waqad ikhtalafa an-nasu, dan ulama berselisih pendapat tentang pengertian as-sighar dalam hadis ini. Ada sejumlah pendapat yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki di kitabnya Al-Jami' dan oleh Asy-Syatibi di kitabnya Al-I'tisam. Ibn Qutaybah rahimahullah ta'ala berpendapat bahasanya sighar di sini adalah sigharil asnan, dalam masih belia usianya. Faqal, Ibn Qutaybah mengatakan, setelah ala athari mengomentari athar dari Ibn Mas'ud anifi dzikr yang baru saja disebutkan, kata Ibn Qutaybah, Ibn Mas'ud menginginkan bahasanya masyarakat dan satu komunitas terus dalam kebaikan yang besar selama ulama'nya adalah orang-orang tua. Dan ulama' atau rujukan ilmunya bukan anak-anak muda. Apa kelebihan orang tua? Karena orang yang sudah tua, yang pertama, zalat anhu mut'atus syabab. Telah hilang padanya kesenangan anak muda. Kemudian, hidatihi tajamnya anak muda. Wa ajalatihi, yang ketiga, tergesa-gesanya anak muda. Yang keempat, safah kurang pertimbangannya anak muda. Maka itu kelebihan orang tua yang tidak dimiliki oleh anak muda. Maka anak muda umumnya didominasi safah, kurang pertimbangan, kurang matang dalam menimbang. Mengedepankan emosi. Kalau dalam bahasa kita, darah muda yang mendidih. Akhirnya jadi safah. Lain halnya dengan orang-orang yang sepuh. Maka beliau sudah lebih anteng, berpikir jauh ke depan, menimbang masa-masa berbagai hal. Oleh karena itu, satu kegiatan, organisasi, satu komunitas, itu bagus manakala mengumpulkan tiga kekuatan. Yang pertama, semangat anak-anak muda. Yang kedua, bimbingan orang yang berilmu. Yang ketiga, kebijaksanaan orang-orang yang sudah tua. Maka sebuah kegiatan, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, manakala bisa mensinergikan tiga hal ini, maka dia akan jadi proyek dan kegiatan yang manfaat. Kemudian orang yang tua itu sudah hilang tergesa-gesa. Maka anak muda itu cenderung tergesa-gesa. Orang tua itu yang kemudian mau kemudian berjalan belok-belok gini. Ya nanti kan sampai, tapi belok-belok sebentar gak apa-apa. Anak muda kalau bisa ditabrak lurus gitu aja, kenapa harus belok-belok? Kata orang Jawa, brus-brus gitu terus sampai kan cepat. Daripada harus belok-belok begini. Itu anak muda. Kalau orang tuanya sudah hilang itu, tergesa-gesanya. Hidah tajam atau terjemah bebasnya, mendidihnya darah muda. Nah, itu sudah hilang. Tajamnya anak muda. Kemudian mut'ah, senang-senangnya anak muda. Banyak anak muda itu, kata orang Jawa, enggak mau getih gitu ya. Enggak mau susah payah, maunya senang-senang, enak-enak. Maka semacam itu ya meskipun boros, itu seringkali enggak dipertimbangkan. Dan kalau orang sudah sepuh mempertimbangkan boros, pemasukan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian masih kata perkataan Ibnu Qutaibah, dan orang tua itu istazhabat tajribata, telah membersamai berbagai macam pengalaman, wal khibrota dan pengetahuan. Ya, sudah ketemu dengan banyak model orang, gesekan dengan berbagai macam orang, ya, punya berbagai macam kasus dalam hidup, ya, sehingga dia punya banyak pengalaman, yang pengalaman-pengalaman ini jika orangnya terbuka akan menyebabkan ini semakin bijak. Ini pengalaman itu yang membuat orang itu dewasa. Dengan syarat open, terbuka, dan mau i'tibar, mau mengambil pelajaran. Kalau orang punya banyak pengalaman namun orangnya tertutup, ya, maka dia dewasanya lama. Tapi jika orangnya terbuka, kemudian suka mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka pengalaman-pengalaman hidup itu menyebabkan dia menjadi sosok yang dewasa dan bijaksana. Wali khibrah demikian juga pengetahuan. Wala yadkhula alaihi fi ilmi syubha. Dan orang tua karena sudah lama belajar, maka tidaklah masuk padanya, pada diri orang tua ini, adanya ketidakjelasan dalam ilmu. Karena ilmunya sudah clear. Anak bingungnya dulu saat muda. Seiring bertambah belajar, tambah belajar, tambah belajar, maka hal-hal yang membingungkan itu sudah semakin terurai, terurai, dan terurai. Kemudian tidaklah dominan padanya al-hawa, hawa nafsu. Lain hanya dengan anak muda yang masih bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Wala yamilu bi at-tam'u. Dan rasa tamak tidaklah membelokkannya. Wala yastazilu syaitanu. Dan setan tidak bisa menggelincirkan orang tua sebagaimana menggelincirkan al-hadas anak muda. Fama'asini, maka bersama seiring bertambahnya usia, maka kita jumpai al-waqar, ya, wibawa, jalalah, kemuliaan, wal haibah, dan haibah atau wibawa. Ini di halaman 31. Wal hadas, sedangkan anak muda, masuk padanya perkara-perkara ini. Satu perkara yang sudah dijamin aman, tidak terjadi pada orang tua. Nah, jika hal-hal ini itu dakhalat alaihi, masuk pada diri seorang anak muda, wa'afta, kemudian dengan hal ini dia berfatwa, halaka wa ahlaka, maka dia binasa dan dia membuat orang lain binasa. Diatkan oleh Abdul Bar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, sungguh aku mengetahui kapan baiknya masyarakat dan kapan rusaknya. Jika ilmu itu datang dari min kibali sarir, dari anak muda, ista'sa alihi al-kabir, maka orang tua itu menolaknya. Orang-orang yang sepuh itu menolaknya. Karena menganggap anak muda ini anak bau kencur. Ini, kamu bisa apa? Wa idza ja'a al-fiqhu, namun jika ilmu itu datang dari orang yang sudah senior, orang yang sudah sepuh, taba'ahu as-saghiru, maka anak-anak muda kemudian mengikutinya, maka jadilah keduanya, anak muda dan orang tua ini, mendapatkan hidayah dan pencerahan. Dan diatkan oleh Ibnu Abdul Bar juga dari Abu Ahwas, dari Abdullah, mungkin Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kalian senantiasa dalam kebaikan yang besar, selama ilmu itu ada pada orang-orang sepuh. Jika ilmu itu ada pada anak-anak muda, maka safa'a sarira al-gabiru, maka orang tua menganggap bodoh anak muda. Maka di dua athar ini, yang pertama tadi dari Umar bin Khattab, yang kedua dari Abdullah ibn Mas'ud, terdapat alasan kenapa tidak boleh ngambil ilmu atau kenapa jelek ngambil ilmu dari anak muda. Alasan yang lainnya berbeda dengan alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Kalau alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, karena orang tua punya hal yang tidak dimiliki oleh anak muda. Sedangkan di dua athar ini, athar Abdullah ibn Mas'ud dan Umar bin Khattab, terdapat alasan yang lain, yaitu khasyatu raddil ilmi idza jaa'a min as-saghir, dikhawatirkan ilmu itu ditolak karena bersumber dari anak muda. Ya, kita sudah di halaman 32. Kesimpulan dari penulis adalah wa ala kulin, kesimpulannya, maka kata-kata tercelanya mengambil ilmu dari usia muda itu bersikap umum. Itu statusnya umum, mencakup muda usia, muda fisik, wa maknan, dan muda ilmu. Ilmunya masih muda. Masih baru saja lulus, masih semangat-semangatnya, ilmunya masih belum sempurna. Maka kesimpulannya, tercela atau kemudian di antara faktor yang menghalangi sukses dalam menuntut ilmu, salah guru. Belajar kepada yang muda, sudah muda usianya, muda juga ilmunya. Nah, namun hukum ini, penilaian dan kesimpulan ini, jangan belajar dan mengambil ilmu dari anak muda, itu tidaklah mutlak untuk semua anak muda. Alasannya, telah sejumlah sahabat dan tabi'in fi sigharin di masa mudanya telah memberikan fatwa dan mengajar. Dan ini bi hadratil akabiri, padahal ada yang lebih tua dan senior. Namun mereka-mereka ini orang yang lebih muda namun sangat namun lebih berilmu, itu satu hal yang langka adanya semisal mereka di masa-masa ba'daum setelah sahabat dan tabi'in. Maka jika dijumpai dan diketahui kesolehannya dan diketahui ilmunya, fadhar, maka nampaklah kokohnya, dan tidak dijumpai minal kibar, tidak dijumpai dari orang yang lebih senior, orang yang lebih tua, adun satupun yang bisa diambil dari mereka ilmu yang mereka miliki. Maka jika dalam keadaan demikian, maka dirasa aman dari kerusakan, maka silakan belajar dari yang lebih muda. Maka belajar kepada yang lebih muda adalah manakala diketahui kalau dia berilmu, dia adalah orang yang saleh, selaras ucapannya dengan perbuatannya, diketahui kalau memang dia kokoh ilmunya, maka boleh belajar darinya. Dan bukanlah yang dimaksudkan adalah menihilkan dan meninggalkan ilmu anak muda. Ketika ada orang-orang tua, kalah sekali-kali tidak. Namun yang dimaksudkan memposisikan manusia pada posisinya masing-masing. Maka yang menjadi hak seorang anak muda yang menonjol adalah diambil manfaatnya dalam mudarosah, dalam diskusi. Mudakarah diskusi, wal mubahasa, dan pengkajian. Adapun mengeluarkan fatwa dikirimi pertanyaan padanya, maka sekali-kali tidak, seribu tidak. karena hal ini hanya akan membunuh si anak muda potensial ini. Wa fitnaton, dan akan merusaknya. Wa taghyirun, dan menipu. Dan menipunya. Ya, menipu di sini artinya membuat dia terkecoh. Ya, sehingga dia ujub dan bangga dengan dirinya sendiri. Kemudian Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya aku melihat seorang yang banyak orang mengumpulinya, niscaya akan aku katakan ini orang gila. Siapakah orang yang banyak orang itu kumpul mengenai dirinya, kemudian dia tidak punya keinginan untuk memperbagus perkataannya kepada audiennya. Tentu ini semua akan berupaya mantipatian untuk bisa punya perkataan yang bagus kepada mereka. Fudhal bin Iyad juga mengatakan, telah sampai pada aku berita bahasanya para ulama di masa silam, mereka jika belajar, mereka beramal. Jika mereka beramal, mereka sibuk dengan amalnya. Jika mereka sibuk, maka mereka dicari. Jika mereka dicari, mereka pergi. Jika mereka pergi, maka mereka kabur supaya tidak tertangkap. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita break 2 atau 3 menit. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan masih di halaman 33. Ini disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, fa ya ayyuhat tulabu, maka wahai para penuntut ilmu, jika kalian menginginkan ilmu dari sumbernya, fahahumul ulama'ul kibar, maka mereka, inilah mereka, mereka banyak ulama-ulama besar yang telah beruban jenggot mereka dalam ilmu, yang kurus badan mereka karena menuntut ilmu. Wa zabalat quwahum fil ilmi wa ta'limi, maka ilzamuhum, maka hendaklah kalian bersamai mereka sebelum kalian kehilangan mereka. Keluarkan simpanan mereka, simpanan ilmu mereka, sebelum simpanan ilmu tersebut terpendam bersama jasad mereka di kubur. Maka barulah ketika malam itu demikian gelap, orang menyadari kalau kehilangan purnama. Maka seringkali orang itu baru menyadari kehilangan nikmat kalau nikmat itu telah hilang. Di antara nikmat adalah adanya para ulama-ulama besar, para ulama-ulama senior, yang dengan kemudahan teknologi, alhamdulillah kita bisa istifadah dengan para ulama-ulama yang diakui keulamaannya, dan mereka ulama-ulama sepuh. Bisa dengan kemudian dengan rekamannya, baik rekaman sautia, rekaman suaranya, atau bahkan videonya, kemudian live-nya, dan banyak ulama-ulama tua, ulama-ulama sepuh itu jadi pengajar di berbagai macam program-program online. Maka kita bisa istifadah dari, bisa orang yang sungguh-sungguh mau belajar bisa mengambil faedah dari mereka melalui cara, melalui jalan-jalan ini. Rekaman audio, rekaman video, ikut program-program online yang diasuh oleh beliau-beliau. Nah, ini semua syaratnya satu. Ini, bahasa Arabnya cukup mapan. Ini, dengan dua kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan mendengar. Zabala maknanya domura wa huzila, ya, kurus. Atau zabula azza'u, telah hilang kesegarannya, masa mudanya, ini kekuatan fisiknya mungkin. Ya, maka zabulat kuahum, kekuatan mereka dulu gagah, ini karena anak muda sekarang sudah kurang gagahnya. Ini, kemanakah hilangnya kekuatan mereka? Fil ilmi wa ta'limi. Ini, karena belajar dan mengajar. Maka bersamailah mereka-mereka ini sebelum kalian kehilangan, ini, kehilangan, sebelum kalian kehilangan mereka. Ambil ini, simpanan ilmu mereka sebelum simpanan tersebut tertutup bersama badan mereka di alam kubur. Ini, di malam yang gelap, barulah disadari kalau kita kehilangan rembulan yang indah. Tanbihan catatan di zaman ini, bahkan bukannya di zaman ini, di sejak zaman yang lama, ikhtalat telah rusak, telah ukur banyak orang awam dalam menilai siapa itu ulama. Maka ja'alu, maka banyak orang awam menjadikan setiap orang yang wa'adham ma'idhatan balighatan, bisa ceramah yang menarik, wah itu ulama. Atau menyampaikan kajian ilmiah, hadifah yang jelas sasarannya, tidak tidak cuma cerita kesana dan kemari, atau menyampaikan khutbah Jumat murtajala tanpa persiapan, maka itu dinilai sebagai aliman yarji'u ilaihi fil ifta'i. Nah, adalah jadi alim, orang yang berilmu yang jadi rujukan dalam fatwa. Wa yukhadul ilmu anhu, dan ilmu diambil darinya. Nah, maka tolak ukur mufti cuma demikian. Ceramahnya luar biasa berkesan, ceramah ilmiahnya itu tertata dan terarah. Bisa khutbah Jumat tanpa persiapan, sudah dianggap sebagai orang yang berilmu, yang layak jadi mufti. Ini satu hal yang tidak benar tentunya. Hadhi raziyah mu'limah. Raziyah maknanya musibah besar. Wa dhahiratun muzriyah. Ruziyah, musibah juga maknanya. Musriyah. Waladun raziyun hakirun, rendah, tidak bermutu, aib, berarti jelek gitu. Zahiratun muzriyatun, satu fenomena yang buruk, yang bertebaran kemana-mana kejelekannya. Wa amma, dan merata dan luas bahayanya. Hiya min isnadil ilmi, karena di sini ada ilmu disandarkan kepada bukan ahlinya. Dan jika perkara dan kepemimpinan diserahkan tidak pada ahlinya, orang yang layak untuk mendapatkannya, maka tunggulah kiamat. Artinya itu adalah tanda dekatnya kiamat. Maka waspadalah, maka hendaklah seorang penuntut ilmu waspada dari mengambil ilmu dari mereka-mereka. Mereka-mereka tadi sekedar pandai ceramah, atau khutbah Jumat tanpa persiapan. Itu. Ila kecuali jika mereka adalah orang yang berilmu, yang terkenal sebagai orang yang berilmu. Maka tidak semua orang yang pintar ngomong adalah orang yang berilmu atau ulama. Dan tidak semua orang yang bisa menarik perhatian wajah banyak orang kepadanya karena pandai dalam mencela penguasa, atau bisa menyebutkan nasab liwafiyati bagi orang dari kematian. Atau nisab, atau persentase mungkin. Kematian karena AIDS dan semacam itu adalah seorang yang berilmu. Maka tidak semua orang yang pintar ngomong, perkataannya itu bagus, berkesan, itu orang yang berilmu. Demikian juga tidak semua orang yang pandai menarik perhatian publik, karena pandai mencela penguasa, orang yang berilmu. Atau ngomong kemudian angka-angka, ini apa data-data dia apalkan kemudian ceramah seakan-akan apal data kematian, data ini ya. Sehingga orang membuat terkesima, dia membahas tentang masalah zina, maka dia sebutkan perkembangan AIDS, data-datanya, jumlah orang yang mati dan sebagainya. Sehingga ini apal sekali. Dan banyak orang terkesima, maka semata-mata itu bukan tolak ukur kalau itu adalah seorang yang berilmu. Dan sekali lagi, bukanlah makna keterangan yang lewat sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tidak boleh mendengarkan ilaihim. Mendengarkan orang yang ceramahnya bagus atau mengambil manfaat dari nasihat-nasihat dan ceramah. Orang yang ceramah bagus, sekali-kali tidak. Namun yang dimaksudkan adalah tidak mengambil ilmu syar'i darinya dan tidak meninggikan derajat mereka pada level dan posisi para ulama, wallahul muwaffiq. Ya, maka di tempat kita yang namanya orang yang ngomong tentang masalah agama itu ada orang yang statusnya tukang ceramah. Statusnya tukang ceramah atau statusnya cendekiawan. Atau pengamat keagamaan gitu. Maka mereka-mereka ini berbeda dengan kelompok yang kedua, orang yang betul-betul berilmu. Nah, bagaimanakah sikap yang tepat terhadap penceramah, para penceramah yang orasinya bagus, bisa menyentuh hati dan sebagainya. Maka tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Salam, kalau ceramahnya berkualitas dan dia punya kelebihan dalam masalah menyentuh hati dan seterusnya, silakan ambil manfaat dari ceramah-ceramahnya. Silakan ambil manfaat, silakan dengarkan, silakan ambil manfaat nasihat-nasihatnya. Cuma jangan difokusikan orang yang pintar ceramah, ceramahnya memukau, menyentuh hati, jangan otomatis langsung diposisikan sebagai mufti, sebagai rujukan ilmu. Namun sekedar untuk melembutkan hati, hatiku keras, lama sudah tidak nangis. Maka ya simak ceramah mereka, ceramah para penceramah yang menyentuh itu. Dan yang dia sampaikan adalah ilmu yang dia sampaikan pun ilmu yang berkualitas. Maka simak rekamannya. Silakan dengarkan atau ikuti pengajiannya, ambil manfaat nasihat-nasihatnya. Namun jangan ngambil belajar ilmu yang belajar ilmu syar'i padanya atau memposisikannya sebagai ulama bahkan mufti. Namun realitanya di lapangan menunjukkan bahasanya belajar dengan orang yang berilmu atau da'i yang sepuh itu tidak mudah. Maka kita jumpai, kita bisa belajar belajar secara bertahap bagus dengan seseorang manakala dia adalah ustadz muda. Karena kalau kemudian dia adalah ustadz yang sudah sepuh, maka akidahnya lebih padat, kesibukannya lebih banyak, sehingga sebagiannya sedikit waktu yang bisa diberikan untuk aktivitas mengajar. Sehingga ustadz sepuh ini bisa jadi cuma adanya kajian-kajian tematik, enggak ada program belajar yang bertahap yang bisa diikuti. Maka ini diantara problem berkaitan dengan masalah ustadz muda dan ustadz sepuh. Maka dalam kondisi ini gimana kita? Maka tentu tidaklah salah seandainya kita belajar kepada anak muda yang bisa ngajar kita dengan lebih terstruktur, lebih tertata. Namun ini anak muda ini bukan berarti jadi kemudian ya sekedar untuk teman belajar atau bukan sekedar ya sekedar guru untuk bisa belajar lebih intensif. Kalau untuk yang sepo sudah sulit. Ya, seringkali cuma bisa diikuti kajiannya yang sifatnya takbik akbar saja. Ya, kajian yang fokus, terstruktur, bertahap. Nah, beliau sudah tidak punya waktu. Karena kesibukannya, kesibukan keluarga, kesibukan menulis dan yang lainnya. Dalam kondisi ini belajar dengan ustaz-ustaz muda. Dengan tetap mengambil faedah dari ustaz-ustaz yang sepuh. Ya, kemudian faktor penghalang untuk mendapatkan ilmu yang kelima, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Maka tidaklah engkau saksikan satupun ulama yang berselisih tentang prinsip bertahap. Karena bertahap dalam menuntut ilmu adalah sarana yang sukses, sarana yang efektif untuk mengambil ilmu dan faham ilmu. Dan ini diambil dari kitabullah, dari Al-Quran. Ada firman Allah Ta'ala dan Al-Quran. Faroknahu kami turunkan secara berpisah-pisah, tidak sekaligus, supaya engkau bacakan Al-Quran pada banyak orang ala muksin di waktu yang lama dan cukup. Dan kami menurunkan Al-Quran tanzilan, betul-betul menurunkan Al-Quran. Waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman, waqala latina kafaru dan orang-orang kafir mengatakan, semestinya Al-Quran diturunkan pada Muhammad SAW jumlatan wahidah sekaligus. Kadzalika demikianlah kami turunkan Al-Quran secara bertahap, supaya dengannya kami bisa mengkokohkan hatimu, wartalnahu tartila dan kami bisa membacakannya pelan-pelan kepadamu. Az-Zabidi mengutip dari Adz-Dzari'ah, satu kitab yang membahas tentang wadha'ifil muta'allim, tugas orang yang belajar. Maka orang yang belajar wajib tidak memasuki satu cabang ilmu sampai dia menguasai cabang ilmu sebelumnya. Telah menguasai cabang ilmu Allah di qabla sebelumnya. Alat tertib sesuai dengan urutan. Hatta yatanawala minal fani alladhi qablahu ala tartibi. Sampai dia telah mengkaji cabang ilmu sebelumnya ala tartibi sesuai dengan urutan, dia telah bulghatahu sesuai dengan apa yang jadi kebutuhannya. Dan telah dia penuhi hajatnya. Karena bersaingnya ilmu atau bertumpuk-tumpuknya ilmu dalam pendengaran itu menyesatkan pemahaman. Maka di sini ada nasihat di sini di paragraf yang kita baca ini terdapat salah satu nasihat dalam masalah menuntut ilmu, yaitu menuntaskan cabang ilmu satu per satu. Maka misalnya belajar Quran, ngapal Quran, ya sudah cuma ngapal Quran saja, enggak dicampur dengan ilmu yang lain. Ngapal Quran saja tidak dicampur dengan ilmu yang lain. Setelah ngapal Quran, belajar nahwu, ya sudah belajarnya cuma nahwu saja tanpa ilmu yang lain. Nanti setelah kemudian sorab, ya sudah sorab saja tanpa yang lain. Atau nahwu sorab jadikan sebagai satu kesatuan. Setelah itu baru belajar misalnya fikih, sudah fikih saja tanpa yang lain. Nah itu ya ada ungkapan istihamul ilmi fi sam'i mudillatul fahmi. Banyaknya ilmu yang didengar itu menyesatkan pemahaman. Dan metode belajar yang tadi kita baca di paragraf terakhir yang tadi kita baca, ini berbeda dengan metode belajar modern. Dengan sistem kelas, klasikal. Apa yang terjadi? Dalam satu pekan kita belajar banyak ilmu. Bahkan dalam satu hari ada lebih dari satu ilmu yang dipelajari nanti. Pagi ya tauhid, nanti agak siang lain lagi pelajarannya, nanti agak siang lagi lain lagi pelajarannya. Dan perlu diketahui bahasanya metode belajar tuntas per setiap fan, setiap cabang ilmu itu masih awet diterapkan di Mauritania. Pesantren-pesantren di Mauritania itu pesantren non kelas. Itu model belajarnya per cabang ilmu. Nanti jadi kelasnya itu kelas ilmu. Awal menuntut ilmu, misalnya Quran. Awal Quran, tahsin dan tajwid. Udah itu, maka yang dipelajari cuma tahsin dan tajwid. Setelah itu, berikutnya tabrikunya ngapal. Ya, hanya ngapal saja. Habis itu, nahu sorob. Hanya nahu sorob saja. Habis itu, ilmu yang lainnya, dan seterusnya. Dan ketika kita tidak, ketika kita menggunakan metode apa, metode modern dalam belajar, dalam satu waktu kita belajar banyak cabang ilmu, bahkan dalam satu hari, dalam satu pekan banyak belajar banyak cabang ilmu, bahkan dalam satu hari belajar banyak cabang ilmu, itu timbul kendala di banyak pesantren. Ketika kita menerapkan metode modern ini menimbulkan problem di banyak pesantren, yaitu banyak santri yang belajar di pesantren belajar selama 6 tahun lamanya, non setelah 6 tahun belajar ternyata baca kitab saja belum lancar, padahal di pesantren itu belajar bahasa Arab sudah 6 tahun lamanya. Keluar dari pesantren bahkan 7 tahun karena pengabdian 1 tahun, itu baca kitab belum lancar. Ya. Kenapa ini terjadi? Itu jadi fenomena. Kenapa itu terjadi? Selama 6 tahun itu ngomong bahasa Arabnya juga belum lancar. Baca kitabnya juga tidak lancar. Nanti setelah 7 tahun belajar, malah kemudian ngambil kursus setahun, dengan kursus setahun bahasa Arabnya bisa lancar. Nah, ini yang 7 tahun nggak lancar, ternyata yang dengan belajar 1 tahun malah lancar. Aneh-aneh. Nah, dan fenomena yang menarik gitu. Ya, apa sebab ini problem di banyak pesantren demikian? Apa sebabnya? Ya mungkin sebabnya ini yang tadi kita baca, istihamul ilmi fi sam'i mudillatul fahmi. Ya, namun ya meskipun metode belajar modern juga punya kelebihan. Karena kalau metode belajar model ini, satu fan, satu cabang ilmu, artinya satu guru. Nah kebetulan gurunya itu metode ngajarnya jelek, ya sudah itu. Ya, harus dinikmati. Setiap hari ketemu itu seharian. Gitu. Seharian ketemu itu dan ya Anda bisa pindah-pindah yang lainnya. Seharian ketemu itu cara ngajarnya jelek. Lain hanya kalau model modern dalam satu pekan ada banyak cabang ilmu, bahkan dalam satu hari terdapat banyak cabang ilmu, maka bisa menghilangkan kebosanan. Karena ini ada guru yang kurang bagus metode mengajarnya, ya cuma 2 jam. Nanti habis itu ganti orang. Nanti habis itu ganti orang. Nah, yang orangnya lebih enak ngajarnya dan seterusnya. Maka diharapkan anak bisa lebih adaptasi dan lebih bisa menikmati. Lain hanya kalau cuma satu orang yang itu ketemu setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, nah, sampai bosan lihat wajah gurunya, gitu, dalam tanda kutip, bosan lihat wajah gurunya. Nah, itu ada sisi kekurangannya demikian. Sehingga bisa enggak kita ambil jalan tengah? Ya, jalan tengah, ya sisi modernnya dipakai lebih dari satu cabang ilmu, ya, namun dampak negatif banyak cabang ilmu bisa dianulir, bisa dihilangkan. Itu dampak negatif terlalu banyak ilmu yang dipelajari tadi, mudillatul fahmi. Ini menyebabkan hasil pemahaman yang tidak bagus, bahkan cenderung sesat gitu. Ya, maka tentu jalan tengah bisa. Artinya jalan tengahnya gimana? Ya, beberapa cabang ilmu dalam satu pekan, bahkan dalam satu hari boleh, namun jangan terlalu banyak sehingga anak tidak fokus, fokusnya pecah. Ya, jangan terlalu banyak cabang ilmu yang dipelajari. Bayangkan satu semester belajar 20 ilmu, 20 mata pelajaran, apa enggak betul-betul mudilatul fahmi? Terus yang jadi yang mana dari 20 ilmu dalam satu semester, dalam 4 bulan itu belajar 20 ilmu, akhirnya enggak ada yang jadi semua. Akhirnya enggak ada jadi semua. Akhirnya statusnya cuma icip-icip semua, ya ngicipi ini, ngicipi itu, ngicipi itu, ngicipi itu. Nah, kalau dampaknya cuma ngicipi, maka itu tidak membentuk alim, namun membentuk mutsaqqaf. Jadi orang yang punya pengetahuan dan wawasan, itu dalam bahasa Arab ada dua istilah, ada namanya alimun dan ada namanya mutsaqqafun. Mutsaqqafun itu orang yang berwawasan, cendekiawan. Alimun orang yang berilmu. Apa bedanya? Mutsaqqaf, orang yang berwawasan itu tahu banyak hal namun sedikit semua. Tahu banyak hal. Ya, politik tahu, ekonomi tahu, sosial tahu, agama juga tahu. Agama yang tahu gimana? Fikih yang ngerti dikit-dikit, tafsir tahu, usul fikih tahu, ini tahu, ini tahu. Tapi semuanya dikit semua. Tapi di semua bidang dia bisa ngomong. Karena punya basic pengetahuan. Nah, ini mutsaqqaf. Nah, kalau dalam satu semester itu ada 20 mata pelajaran, ya, yang terjadi adalah membentuk mutsaqqaf. Lain hanya dengan alim. Alim itu kalau tadi, kalau mutsaqqaf itu banyak ilmunya, banyak cabang ilmunya namun sedikit-sedikit. Kalau alimun itu cabang ilmu yang ditekuni sedikit namun banyak, namun dalam. Namun dalam, ilmu yang dipelajari sedikit, yang dikuasai sedikit, namun yang sedikit itu dalam. Itu ada mutsaqqaf, ada alim. Nah, yang idealnya seorang pelajar ilmu agama itu gimana? Mutsaqqaf dan alim gitu. Ya, mutsaqqaf dalam pengertian ya punya wawasan semua bidang ilmu. Dan setelah itu konsentrasi di bidang ilmu tertentu sehingga jadi pakar di bidang ilmu tertentu. Ya, halaman 36. Walahada berdasarkan hal ini Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainamul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang kami berikan padanya kitab suci, mereka membacanya dengan betul-betul membacanya. Artinya maknanya mereka tidak melewati satu cabang ilmu sampai dia kuasai cabang ilmu tersebut dari sisi teori keilmuan dan prakteknya. Maka wajib mendahulukan ilmu yang lebih penting baru yang kurang penting, min ghairi ikhlalin, tanpa merusak urutan. Dan banyak orang itu tercegah untuk bisa sampai kepada ilmu litarkim al-usula, karena dia tidak, karena meninggalkan dasar-dasar ilmu. Wahaku, dan semestinya seorang yang menuntut ilmu adalah ayakuna qasdu, niatnya mingkuli ilmu dari syarat ilmu adalah ya taharahu, ayakuna kosundaknya niatnya mingkule ilmu nyataharahu, dari setiap ilmu yang dia pilih adalah at-tabluro, adalah berupaya sampai ila mafauqahu, pada atasnya, atasnya lagi, atasnya lagi, hatta yablughan nihayata, sehingga sampai pada puncaknya. Intaha, sekian diambil dari Sarah Ia Ulumuddin, namanya Mbak Ithaf Sadah Al-Muttaqin. Sehingga bertahap dalam masalah menuntut ilmu itu ada dalam dua hal. Yang pertama adalah bertahap dalam cabang ilmu yang ditekuni, kemudian bertahap dalam setiap cabang ilmu yang ditekuni. Ini bertahap dalam ilmu apa yang dipelajari, oh ilmu ini dulu, baru ilmu ini, baru ilmu ini. Nah, di masing-masing ilmu juga perlu bertahap. Wakilal amra ini, dan dua perkara ini, bertahap dalam cabang-cabang ilmu ataukah bertahap dalam, dan bertahap dalam satu cabang ilmu, semuanya tunduk pada ijtihad guru. Ini garis bawahi, semuanya tunduk pada ijtihad guru. Artinya jika ada pertanyaan ada orang yang bertanya, Ustaz, apa urutan buku yang perlu saya pelajari supaya bisa mendapatkan ilmu yang ideal, atau bahasa mendapatkan ilmu yang maksimal. Maka jawaban paling tepat untuk pertanyaan semacam ini adalah silakan konsultasikan pada guru ngaji terdekat yang Anda bisa akses. Silakan konsultasikan dengan guru ngaji terdekat yang bisa Anda akses. Artinya guru ngaji yang Anda bisa tekun belajar padanya. Anda bisa tekun membersamainya. Itu siapa? Temui beliau, minta konsultasi, minta saran. Kenapa? Karena masalah urutan, baik urutan dalam cabang ilmu, satu cabang ilmu yang dipelajari, atau beberapa cabang ilmu yang ingin dipelajari, itu seurutannya, itu realnya, urutan realnya, yakhda'u lijtihadil muallimi, tunduk pada ijtihadnya seorang guru. Dan karakter tempatnya, karena di masing-masing tempat itu ada kitabnya, ada bukunya yang tidak ada di tempat yang lainnya. Ada buku-buku yang standar internasional dan ada buku-buku yang tidak standar internasional. Dan di masing-masing tempat ada bukunya. Oh, mau belajar nahwu dan shorof, di kita, maka kita katakan, apa buku yang pertama kali perlu saya pelajari, Ustaz? Jawabannya, belajar miyasar dulu. Miyasarnya Ustaz Aceng gitu. Nah, di Mekah itu tidak ada itu miyasarnya Ustaz Aceng gitu. Misalnya miyasarnya Ustaz Aceng tidak ada gitu. Ini contoh bahasanya urutan buku yang dipelajari itu tunduk pada ijtihad muallim. Tunduk pada ijtihad muallim. Nah, kalau muridnya tanya, gimana kalau langsung ajrimiyah? Jangan. Muyasar dulu, selesaikan, tuntaskan, kuasai, nanti baru tambah naik ke ajrimiyah. Nah, ini model bertahapnya demikian, ini dulu kemudian baru naik ke situ. Nah, itu tidak ada, boleh jadi tidak ada di negeri yang lainnya. Maka urutan apa yang dipelajari itu tunduk pada ijtihad muallim, ustaz guru ngaji yang akan membimbing, ditambah karakter tempatnya. Masing-masing tempat beda. Oleh karena itu maka arahan, isyarat di sini arahan, Ini arahan para ulama dalam masalah bertahap itu berbeda dengan perbedaan madhab mereka. Nanti kalau madhab fikihnya Hambali tentu beda kalau madhab fikihnya Syafi'i. Berbeda dengan tempat, karena buku di masing-masing tempat itu beda-beda. Ya, tidak sama. Dan perbedaan pengalaman belajar. Masing-masing guru punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, pengalaman ini biasanya itulah yang jadi dasar jawaban kepada murid yang tanya dan konsultasi. Dan aku akan letakkan di hadapan Anda, wahai para pembaca, contoh arahan mereka supaya penuntut ilmu mengambil yang cocok baginya. Dan itu pun ba'da muwafaqati syekhihi wa muallimihi. Setelah itu dicocoki oleh gurunya dan gurunya. Ya, maka ketika ada buku-buku yang mengajarkan bertahap dalam menuntut ilmu, maka apa yang dilakukan? Ambil yang cocok di negeri kita, ambil yang cocok dalam keadaan kita, dan itu pun ya nanti masih bergantung kepada ya, gimana arahan guru ngaji Anda. Gitu. Diatkan oleh Ibnu Madini dari Abdul Wahab di halaman 37, dari Abdul Wahab Ibn Hammam dari Ibnu Jurayd beliau mengatakan, aku mendatangi Atta' wa uridu Ibnu Jurayd, nah, ini murid dekatnya Atta' bin Abi Rabah. Aku menginginkan hadza sya'na, ilmu agama. Dan di dekatnya Atta' terdapat Abdullah bin Ubaid Ibn Umair. Maka Jurayd datang menemui Atta', bilang, saya ingin belajar kepada Anda, belajar ilmu agama pada Anda. Faqala li Ibnu Umair, maka Ibnu Umair kemudian bertanya kepadaku, qara'ta al-Qur'ana? Qara'ta al-Qur'an di sini maksudnya, apakah engkau sudah hafal Al-Qur'an 30 juz? Maka Ibnu Jurayd mengatakan, belum. Qal, maka Ibnu Umair mengatakan, fadhhab faqra'hu. Kalau begitu, jangan belajar dulu ke Atta'. Nah, namun, hafalkan Quran dulu. Silahkan pergi, hafalkan Quran dulu. Maka di sini kita jumpai jika seorang guru atau satu lembaga pendidikan itu sudah fokus di satu hal, dan untuk fokus di hal ini ada hal yang lainnya, maka boleh-boleh saja ya, nyuruh yang mau belajar pergi dulu, jangan belajar sama saya. Belajar dulu Qur'annya kepada orang lain. Ya, maka boleh demikian itu. Bisa demikian itu. Karena masing-masing ada konsentrasinya tentunya. Nah, maka beliau katakan, pergi, hafalkan Qur'an dulu, baru setelah itu menuntut ilmu. Fadhahabtu, maka aku pergi untuk menghafal Quran. Maka aku lewati beberapa waktu lamanya. Hatta qara'tul Quran, sampai akhirnya aku hafal Al-Quran. Setahun sudah hafal Quran. Tsumma ji'tu Atta'an, kemudian aku datang kepada Atta' untuk kedua kalinya. Dan di tempatnya ada Abdullah lagi. Abdullah bin Ubaid. Setelah laporan, saya sudah selesai menghafal Quran. Saya ingin belajar. Maka Abdullah mengatakan, qara'tal fariidata, sudah belajar ilmu faraid dulu, ilmu yang pertama kali tercabut, maka sebelum dicabut wajibnya Anda pelajari terlebih dahulu. Jawabannya, la, belum. Qal, maka beliau mengatakan, pelajari faridah dulu. Atau maaf, ini faridah beda dengan faraid, maaf. Faridah berarti ilmu-ilmu yang fardu ain. Maka setelah selesai Quran, maka ditanyakan, sudah belajar ilmu-ilmu yang fardu ain tentang kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah? Oh, belum. Pelajari itu dulu. Maka pelajarinya hal-hal yang wajib, thumma tulbul ilma, kemudian baru menuntut ilmu. Setelah aku pelajari hal-hal yang wajib, dan itu merupakan hal yang fardu ain untuk saya pelajari, aku datang kembali kepada Atta' kemudian mengatakan, faqal, maka beliau mengatakan, al-an fatlubil ilma. Nah, sekarang ini barulah silakan Anda menuntut ilmu. Maka kita lihat di sini bahasanya awal langkah menuntut ilmu adalah menghafal Al-Quran. Abu Aina mengatakan, aku mendatangi Abdullah bin Dawud dan mengatakan, dan beliau bertanya apa faktor pendorong yang menyebabkan anda datang. Kultu, maka aku katakan al-hadis. Aku ingin belajar hadis. Maka Abdullah bin Dawud mengatakan, pergi dan hafalkan Quran dulu. Kemudian aku katakan, aku sudah hafal Quran 30 juz. Setelah itu, ikra, kalau begitu ayo belajar. Ayo dan mari belajar. Maka belajar Al-Quran dan belajar hafal Al-Quran baru ilmu yang lainnya. Watlu alihim naba'a Nuhin, kabarkanlah kepadanya berita tentang kaum Nuh alaih salatu wassalam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Warudha'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Aris. Amin. Maaf, Ustaz, saya menuntut ilmu agama. Bagaimana seseorang dapat mengetahui suatu cabang ilmu yang ia akan lebih mendalami cabang ilmu tersebut dibandingkan dengan cabang ilmu lainnya? Kembali kepada minat dan kecenderungan. Ya, ilmu apa yang jadi kecenderungannya? Dia lebih bisa menikmati ilmu yang mana? Ya, bisa awet baca buku dalam bidang ilmu apa? Nah, itu yang jadi kecenderungannya. Ya, silakan kenali diri sendiri. Ya, kalau belum tahu ilmu kecenderungannya itu apa, kan berarti belum kenal dirinya sendiri. Sama dirinya saja belum kenal, apalagi orang lain. Kenali diri sendiri, saya kecenderungannya apa? Ya, setelah itu fokus di situ kan. Lecitkan potensi untuk supaya bisa maksimal di situ. Nah, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.